الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Dan ini merupakan kajian terakhir dari kitab Al-Usul Al-Thalathah, di mana pembahasan yang lalu sudah kita bahas Al-Aslu Al-Thalith, itu landasan yang ketiga, yaitu Ma'rifatu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhir dari pembahasan kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala beliau menutup dengan satu tema tatimmah muhimmah, yaitu satu penutup sebagai penyempurna yang penting. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, beliau menyebutkan wan nasu idamatu yub'atsun, dan manusia ketika mereka sudah mati, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dari alam barzakh, alam kubur, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia pada hari kebangkitan. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari bumilah kami ciptakan kalian dan ke dalam bumi kami kembalikan kalian, dan dari bumi kami akan keluarkan kalian pada waktu yang lain. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, semakna dengan ayat ini di dalam ayat yang lain firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 17 sampai dengan 18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah Subhanahu wa taala telah menumbuhkan kalian dari bumi dengan sebaik-baiknya. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kalian ke dalam bumi, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kalian dengan sebaik-baiknya. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, asyahid di dalam dua ayat ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menjelaskan tentang dalil adanya hari kebangkitan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam dua ayat ini bagaimana proses kehidupan manusia. Manusia yang sebelumnya tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari saripati makanan dan minuman, dari setetes air mani. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berada di perut ibu selama 9 bulan. Perjalanan kemudian lahirlah seorang anak manusia di muka bumi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Itulah kehidupan manusia. Kehidupan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang kurang dari itu dan ada yang lebih dari itu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya. Dan kemudian kembali ke bumi lagi. Dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Di sanalah berpindah dari kehidupan dunia menuju kepada kehidupan alam barzakh, kehidupan di alam kubur. Sampai dengan tegaknya hari kebangkitan. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia di hari kebangkitan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Hari kebangkitan, di mana dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Bahkan kita dapatkan di semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, semuanya menyebutkan tentang adanya hari kebangkitan. Demikian juga dalil-dalil yang lain, ya, dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan semua yang kita lihat, yang kita saksikan, semua yang kita dengar dari semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya menunjukkan akan, ya, adanya hari kebangkitan. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau melanjutkan, wa ba'dal ba'thi muhasabun wa majziyuna bi a'malihim. Setelah hari kebangkitan, maka mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wadalilu qawluhu ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang ada di langit dan di bumi semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat kejelekan sesuai dengan yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik. An-Najm ayat 31. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan setelah adanya hari kebangkitan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari pembalasan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Di sanalah kemudian seluruh manusia akan dihisab, akan dihitung amalannya. Apabila amalnya adalah amal yang baik, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala lipatkan 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat dan bisa jadi lebih dari itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang berbuat kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kejelekan tersebut sama seperti kejelekan yang dia kerjakan. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, kita bisa memahami di sini bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sangat mulia atas kebaikan yang dikerjakan. Sedangkan sebaliknya, bahwa kejelekan tidaklah dibalas kecuali sesuai dengan yang dikerjakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Selanjutnya, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara. Dan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka sungguh telah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu kul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir, mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan wahai Muhammad, sekali-kali tidak demikian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Tuhanku akan membangkitkan kalian semua dan akan mengabarkan semua yang kalian amalkan, dan yang demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, pada perkara ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan adanya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ada di sana orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, di mana salah satu rangkaian daripada kejadian pada akhir zaman setelah kehidupan manusia di alam barzakh, salah satunya adalah hari kebangkitan dan kemudian hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka semuanya. Prasangka orang-orang kafir bahwa dengan akal mereka, dengan perasaan mereka, tidak mungkin terjadi hari kebangkitan. Setelah manusia mati, maka jasad manusia itu akan hancur di tanah. Tulang belulang akan rapuh dan kemudian hancur. Bahkan tidak tersisa kecuali tulang ekor. Dari sinilah kemudian orang-orang kafir mengira bahwa itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dibantah prasangka mereka, zon mereka, dengan ayat ini dalam surat At-Taghabun ayat 7, bahwa sungguh perkara yang demikian adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membantah ya perkara ini. Surat-surat yang turun di Makkah, di mana surat-surat tersebut menjelaskan tentang akidah, tentang keimanan, tentang bantahan terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka semuanya atas keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, bahwa hal yang demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, bahkan makhluk yang sangat besar, adanya langit dengan segala isinya, adanya matahari, bulan, bintang-bintang, kemudian Allah menciptakan bumi dengan segala yang bisa disaksikan oleh manusia, ya, dan ternyata mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan itu semuanya. Allah menciptakan itu semuanya dalam kurun waktu 6 hari, cepat sekali. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kemudian lebih cepat dari itu semuanya. Akan tetapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah kehendaki ya dengan hikmah yang Allah inginkan dari kejadian tersebut. Dan itu mudah sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semuanya, dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang lebih besar daripada ciptaan manusia. Dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala, maka begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan di hari kebangkitan dengan begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan kemudian seluruh manusia akan tumbuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyiapkan manusia tersebut yang tumbuh dari tanah tersebut dengan sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohnya ke dalam jasad-jasad yang sudah tumbuh tersebut. Dan itu mudah sekali. Perumpamaan yang Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran adalah dengan hujan, di mana bumi yang begitu gersang, tidak ada tumbuhan, bahkan tidak ada tanda kehidupan, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, dan ternyata setelahnya kemudian kehidupan yang luar biasa, di mana tumbuhan kemudian ya tergerak semuanya dan hidup semuanya. Gambaran yang sangat jelas bagi orang-orang yang memiliki iman, memiliki hati untuk bertadabbur, bertafakur, akan mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hari kebangkitan. Makanya ditegaskan dalam ayat ini, wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang berat, yang sulit, bukan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasulnya untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Dan para rasul mereka memberi kabar gembira dan mereka juga memberi peringatan agar tidak ada atas manusia hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari hisab atas semua rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini tugas para nabi dan para rasul, bahwa tugas mereka adalah untuk memberikan kabar gembira, balasan yang baik, surga Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia dan di akhirat atas mereka-mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan juga sebaliknya, para nabi dan para rasul memberikan peringatan kepada umatnya atas mereka-mereka yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kehidupan yang sengsara di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka neraka sebagai tempat bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tentang para rasul tersebut. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai penutup semua nabi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya pada alinea ini beliau menyebutkan tentang rasul yang pertama. yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama setelah terjadinya kesyirikan, di mana jarak antara Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Nuh alaihi salam itu 10 qurun, yaitu 10 ya abad. Ya, jarak di antara keduanya adalah 10 generasi atau 10 abad. Jarak yang begitu lama dan tidak terjadi di dalamnya kesyirikan, perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala selama 10 qurun tersebut, tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tegak. Yang ada adalah maksiat. Ya. Tatkala Qabil membunuh Habil, itulah di antara dosa-dosa yang terjadi di antara ya Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian setelahnya terjadi kesyirikan, di mana setelah orang-orang soleh ya itu meninggal, ya orang-orang soleh ada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, mereka adalah orang-orang soleh yang meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan. Kemudian mereka ya menggambar orang-orang soleh tersebut dalam rangka untuk mengingatkan ya akan kebaikan mereka, ibadah mereka, kesolehan mereka, sehingga memberikan motivasi dan semangat. Ya, dan sampai kemudian selanjutnya dibuat patung-patung agar lebih jelas lagi, tidak sekedar gambar. Maka generasi pun ya berubah, berlanjut pada generasi setelahnya. Dan kemudian syaitan mulai ya membisikkan kepada generasi tersebut ya agar beribadah kepada patung-patung tersebut, agar mendekatkan kepada patung-patung tersebut. Itulah kemudian terjadinya kesyirikan di zaman tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam, sehingga beliau disebut sebagai rasul yang pertama. Nabi Adam alaihi salam, beliau sebagai seorang nabi yang berdakwah di keturunannya. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah kepada keturunannya dan juga kepada yang lain, dakwah yang sudah semakin meluas. Itulah dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama. Sedangkan yang terakhir adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak yang begitu panjang antara Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama sampai dengan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah termasuk dari umat yang terakhir tersebut, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagai penuntut dari semua nabi dan rasul. Wadalilu ala anna awwalahum Nuhun qawluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Dan dalil bahwa Nabi Nuh alaihi salam beliau adalah rasul yang pertama disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 163, dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini ya Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ya nabi yang sebelumnya, Nabi Adam alaihi salam, ya. Dan tafsir dari ayat ini ya menunjukkan sebagaimana sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa itulah rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum 'an ibadati taghut. Dan setiap umat Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya seorang rasul, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Allah utus agar mereka memerintahkan umat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut, kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada alinea ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan bahwa tugas yang sama antara semua rasul yang ada adalah agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kesyirikan. Itulah tugas yang sama, amanah yang diemban oleh semua rasul, agar mereka memerintahkan umat yang mana mereka diutus kepada mereka adalah agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah, ibadah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ini juga yang menguatkan keimanan kita semuanya bahwa antara satu rasul dengan rasul yang berikutnya tidak mesti itu bersambung. Bahkan terkadang terjadi fatrah, terjadi jarak waktu yang memisahkan yang begitu panjang. Ya. Namun ternyata dakwah mereka adalah dakwah yang sama. Seruan mereka adalah seruan yang sama. Menguatkan keimanan kita kepada para nabi dan para rasul bahwa mereka adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana akidah seorang muslim, keimanan seorang muslim begitu kuatnya ya dari berbagai sisi yang kemudian menjadikan seorang mukmin tidak goyah dengan keimanannya, begitu kokohnya keimanannya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Wad dalil qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas semua hamba agar kufur, agar ingkar kepada sesembahan selain Allah dan agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita bisa mengambil satu hidayah, satu petunjuk di dalam ayat tadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh manusia agar istiqomah di atas tauhid, agar istiqomah di dalam menjauhkan diri dari kesyirikan. Ya. Kita tahu bagaimana begitu besarnya keutamaan daripada tauhid, dan sebaliknya begitu besarnya ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap kesyirikan. Sehingga inilah perkara yang sangat pokok di dalam agama kita, satu akidah yang terbesar di dalam agama kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kesyirikan. Qala Ibnul Qayyim rahimallahu taala wa ma'na at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Dan makna taghut adalah segala sesuatu yang mana seorang hamba melampaui batasnya. Apakah sesuatu tersebut adalah yang diibadahi, yang diikuti, atau yang ditaati? Maka itu semua masuk ke dalam makna taghut, yaitu semua yang melampaui batas dari yang diibadahi, yang diikuti, yang ditaati, maka disebut dengan taghut. Wa tawaghit katsirun wa ru'usuhum khamsah. Dan taghut itu banyak sekali. Sedangkan yang terbesarnya ada lima. Iblis laknatullah. Yang pertama adalah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikatnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Di sanalah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Hawa alaihissalam hidup di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka semua malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam kecuali satu, yaitu iblis laknatullah. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat, menjauhkan iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkannya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kemudian awal pertamanya permusuhan antara iblis dengan manusia. Dan itu terus berlanjut. Iblis laknatullah alaih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sampai tegaknya hari kiamat, dan Allah kabulkan. Dan iblis bersumpah untuk menyesatkan seluruh manusia kecuali sedikit. Ya. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang lurus dan tegak di atas keikhlasan dan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musuh yang pertama manusia adalah iblis laknatullah alaih. Dan kemudian ya dibantu oleh keturunannya semuanya, yaitu para syayatin, ya, syaitan-syaitan di dalam menggoda manusia. Wa man 'ubida wa huwa radin. Yang kedua adalah seseorang atau sesuatu yang disembah dan dia ridho untuk disembah. Itu adalah tauhid yang kedua. Ya, para pembesar tauhid yang kedua adalah mereka-mereka yang disembah dan mereka ridho untuk disembah. Ya, Fir'aun dan yang lainnya, di mana mereka mengaku sebagai Tuhan, mereka minta untuk disembah karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan juga siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha dengan persembahan tersebut, maka itulah taghut yang kedua. Sedangkan yang ketiga, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Yang ketiga adalah yaitu orang yang menyeru manusia, orang yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Ya, itu yang ketiga. Siapapun yang menyeru manusia agar beribadah kepadanya, maka disebut dengan taghut. Wa man da'a syai'an min 'ilmil ghaib. Yang keempat adalah orang yang mengaku mengetahui sebagian daripada ilmu ghaib, mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib, maka itu termasuk daripada pembesar taghut, Dan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum, orang yang melaksanakan hukum selain hukum yang Allah turunkan. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, antara lima pembesar tagut ini dengan definisi yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala, kita bisa ya bisa membandingkan atau bisa menyatukan bahwa yang disebut dengan tagut oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala adalah semua yang melampaui batas, di mana zat tersebut atau orang tersebut adalah yang disembah, yang diikuti atau yang ditaati, dan kemudian ridho dengan peribadatan tersebut. Sedangkan orang-orang soleh, para nabi, ya, para rasul yang mereka setelah wafatnya mereka kemudian disembah, maka tidak termasuk ke dalam tauhid, karena mereka tidak ridho dengan persembahan tersebut. Mereka tidak ridho dengan peribadatan tersebut. Maka yang disebut dengan tauhid adalah mereka yang ridho dengan kesyirikan tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala la iqraha fid din qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un 'alim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Maka barang siapa yang ingkar terhadap tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Tidak akan terlepas darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat daripada ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa agama Islam adalah agama pilihan manusia, tidak ada paksaan di dalamnya. Apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian teruskan oleh para khulafa ar-rasyidin dan kemudian daulah-daulah yang setelahnya, di mana mereka meneruskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan dakwah sampai ke seluruh penjuru dunia, maka dakwah tersebut dibangun di atas kemauan manusia untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam Islam, dan tidak ada paksaan di dalamnya. Sehingga yang ditawarkan oleh Islam adalah agar manusia masuk ke dalam Islam. Ketika mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, maka ditawarkan untuk kemudian tetap dalam keyakinannya, di dalam agamanya, namun atas perlindungan yang diberikan oleh kaum muslimin, oleh khilafah Islamiyah, maka kemudian mereka wajib untuk kemudian membayar jizyah. Jika mereka tidak mau masuk Islam dan juga tidak mau membayar jizyah, baru kemudian disitulah mereka diperangi. Tidak lain tujuannya adalah agar mereka kemudian ya masuk ke dalam Islam. Tatkala mereka diperangi dan kemudian sebelum perang misalnya mereka kemudian masuk ke dalam Islam, maka sudah selesai, tidak ada peperangan setelahnya. Ia menunjukkan bahwa hukum asal daripada kejadian tersebut adalah pilihan mereka untuk kemudian masuk ke dalam Islam. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan antara petunjuk dengan kesesatan. Bahwa telah jelas jalan petunjuk dan telah jelas jalan kesesatan. Dan maksud daripada petunjuk dan juga kesesatan tersebut Allah Subhanahu wa taala jelaskan setelahnya, yaitu barang siapa yang ingkar kepada tauhid, ingkar kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sifati dengan satu sifat yang sangat mulia. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh orang tersebut telah ya berpegang teguh dengan satu tali yang sangat kuat yang tidak akan lepas, tidak akan putus dari tali tersebut selama berpegang teguh di atas akidah tersebut, yaitu ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Yang terakhir ditutup oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Wa fil hadith ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Inilah maksud daripada lafzul jalalah, ungkapan la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-islam. Perkara yang paling tinggi, yang paling besar dari seluruh perkara yang ada adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Tiang dari Islam atau perkara tersebut adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Dan amalan yang terbesar di dalam Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang Islam. Kemudian penjelasan tentang salat dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua perkara itu kembalinya kepada Islam. Artinya pemisah antara seorang yang bisa selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Islam. Islamlah yang kemudian membedakan seseorang antara yang berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Antara seorang muslim dengan seorang kafir, maka dipisahkan dengan Islam tersebut. Dan juga ditegaskan tentang kedudukan salat di dalam Islam. Bahwa salat adalah termasuk amud, tiang di dalam agama kita. Satu bangunan ya dengan tiang yang kokoh, maka bangunan tersebut akan kokoh. Demikian juga bangunan Islam akan menjadi kokoh dengan salat seseorang yang ditegakkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan dengan lafaz menegakkan salat, tegakkanlah salat, tegakkanlah salat, wa aqimus salat. Di mana tegaknya salat tersebut adalah tegaknya agama Islam pada orang tersebut. Ya, menunjukkan begitu tingginya kedudukan salat di dalam agama kita. Dan yang terakhir adalah al-jihad fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya, dan juga salam atas mereka semuanya. Inilah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum akhir daripada pembahasan al-usul ats-tsalatsah, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengakhiri kitab beliau dengan menjelaskan satu penutup yang sangat penting tadi, ringkasan ya dari hakikat daripada syariat yang terbesar dalam agama kita, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meninggalkan kesyirikan serta taghut, di mana itu adalah inti daripada ajaran agama Islam, agama yang terakhir sebagai penyempurna dari semua agama yang ada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, balasan yang besar kepada penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, dan berikan ampunan kepada beliau atas semua kesalahan dan dosanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau di surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk istiqomah di atas jalan tersebut, di atas tiga landasan utama tersebut, sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.